Sayang, sayang bangun. Kenapa tidur kat sini? Jom kita pergi makan. Cik Wayu. Siapa Cik Wayu? Siapa Cik Wayu? Dah lama aku cari Cik Wayu. Cik Wayu. Siapa Cik Wayu? Cik Wayu. Hei! Apa salah muka gua? Lu gila! Menyembahmu Tuhan, sembah ku serahkan jiwa dan nyawa dengan satu kalimat la ilaha kejayaan menghampirimu. Dengarkan sebuah kabar gembira dari manusia yang tak pernah berdusta, Muhammad kekasih Allah. Ucaplah kalimat cinta ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya ada satu bersihkanlah hati dan suci.